بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd ma'asyiral muslimin hadirin segenap saudaraku kaum muslimin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita melangkah pada bab yang kelima setelah kita selesaikan bab keempat yang terdiri dari satu hadis. Disebutkan oleh penulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Al-Bukhari. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab linul kalam li walidai, bertutur kata atau berucap dengan ucapan yang lemah lembut, ucapan yang baik li walidai terhadap kedua orang tuanya. Beliau bawakan riwayat حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا زياد ابن مخراق قال حدثني طيسلة بن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله عنهما قال ما هي قلت كذا وكذا قال ليست هذه من الكبائر هن تسع الإشراك بالله وقتل النسمة والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقول وبكاء الوالدين من العقوق. قال لابن عمر أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله قال أحيٍ والداك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألمت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. Hadits yang bersama kita menyebutkan satu kejadian seorang yang bernama Taisalah bin Mayyas. Nah, dia sebutkan kisahnya di hadapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, putra dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Taisalah menyatakan, kuntu ma'an najadat, aku bersama dengan an-najadat. Beliau berkumpul bersama an-najadat, bergaul bersama mereka. Nah, siapa yang dimaksud dengan an-najadat adalah pengikut dari Najdah bin Amir al-Khariji. Namanya adalah Najdah, sehingga pengikutnya disebut an-najadat. Nah, Najdah bin Amir, demikian nama lengkapnya. Al-Khariji itu nisbat kepada pemahamannya. Apa maksud Al-Khariji? Adalah suatu pemahaman khawarij, pemahaman yang menyimpang. 6. Pengikut dari mereka yang keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di masa itu, di masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang tidak mau bertahkim, berhukum terhadap beliau radhiyallahu taala anhu, maka merekalah orang-orang yang keluar. Khawarij dari kata kharaja. Kharaja maknanya keluar. Keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karena merasa tidak sejalan, tidak cocok bersama beliau radhiyallahu taala anhu. Yang dengan itu berakhir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dihabisi nyawanya oleh mereka kaum Khawarij. 6. Di antara prinsip-prinsip kaum Khawarij adalah mengkafirkan seseorang yang melakukan dosa besar. Perlu diketahui ada dosa-dosa besar atau disebut dengan al-kabair, kumpulan dosa-dosa besar, dan juga adanya dosa as-saghair, dosa-dosa kecil. Pembagian demikian tentunya masing-masing konsekuensi dan hukumnya. 6. Maka perlu diketahui tidak setiap seseorang melakukan dosa besar kemudian dia dikatakan keluar dari Islam. Dia dikatakan kafir karena melakukan dosa besar. 6. Ini prinsip yang perlu kita ketahui. 6. Seperti apa dosa besar? Banyak. Di antaranya adalah yang terbesar adalah seseorang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Seseorang mencuri, seseorang berzina, berjudi, seseorang berdusta, berbohong dalam berucap, kemudian menjadi saksi palsu, dan sekian banyak. Nah, bukan sedikit jumlahnya, tetapi cukup lumayan dari kumpulan dosa-dosa besar. Bahkan di sana dikumpulkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam satu kitab judulnya Al-Kabair. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, salah satu karya yang beliau tulis, beliau berikan atau beliau letakkan judul Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Di situ, jika tidak salah, disebutkan tidak kurang dari 75 dosa-dosa besar yang wajib bagi kita untuk mengetahui dan menjauhkan dengan sejauh-jauhnya. Tidak sedikit pun atau satu atau dua dari dosa-dosa besar yang kita lakukan, yang dengannya kita mengharap keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika telah terlepas kesemuanya. Maka menurut prinsip kaum Khawarij, melakukan salah satu dosa besar, maka dengan itu dia kafir. Nah, ini di antara prinsip mereka. Yang kedua, ketika dia telah kafir, maka perhatikan, menyeret mereka kepada prinsip yang menyimpang lagi. Dengannya, kata mereka, menyebabkan kekal di api neraka selama-lamanya ketika dia telah mati nanti. Ketika dia sudah mati, maka menyebabkan kekal di api neraka selama-lamanya. Nah, sementara menurut prinsip Ahlus Sunnah, tidak setiap orang melakukan dosa besar kemudian dia keluar dari Islam. Seorang berbuat syirik kepada Allah Jalla wa'ala, ketika dia bertaubat sebelum wafatnya, maka jika Allah Jalla wa'ala berkenan, maka dia akan diampuni dan menjadi harapan selamat di sisi Allah Jalla wa'ala di akhirat kelak. Dia telah bertaubat ketika dia telah mati. Dan juga orang yang telah dimasukkan ke dalam neraka, sementara di dalam hatinya masih ada sebetik dari keimanan, sementara dia orang yang bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala, maka di saat dosanya telah tuntas, dibersihkan di dalam neraka, maka Allah Jalla wa'ala berkehendak untuk mengeluarkan dari an-nar, dimasukkan ke dalam jannah. Nah, dia pernah berdosa, yang mungkin dia melakukan dosa besar juga. Nah, tetapi dia masih bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala, maka entah berapa lama jika Allah kehendaki dia dicelupkan ke dalam an-nar, maka suatu saat ketika tuntas telah bersih dirinya dari dosa-dosa yang melumurinya dia tadi, maka dimasukkan dia ke dalam al-jannah. Sementara ini tidak ada pada prinsip kaum Khawarij. Selama seseorang tadi melakukan dosa besar, jangan harap, kata mereka, untuk bisa keluar dari an-nar karena di dalamnya selama-lamanya. Prinsip mereka juga yang ketiga adalah keluar dari kepemimpinan yang sah, yakni mereka memberontak kepada pemerintahan kaum muslimin. Mereka memberontak, memprovokasi umat agar mereka dimunculkan kebencian kepada pemerintahnya, kepada waliyul amr, baik melalui mimbar-mimbar atau pengajian-pengajian ataupun ceramah-ceramah, diungkit-ungkit, dibongkar-bongkar aib pemerintah di hadapan umum, di hadapan masyarakat. Cara seperti ini salah satu prinsipnya kaum Khawarij. Entah apa namanya Khawarij di hari ini, sekian banyak firqah-firqah yang padanya benih atau pemikiran Khawarij. Nah, menghasung masyarakat untuk benci kepada waliul amr, kepada pemerintahnya. Sementara berbeda dengan prinsip ahlus sunnah. Nah, bagaimana kita menyikapi waliul amr ketika berbuat kesalahan? Jika dia berbuat kemungkaran, maka dinasehati. Menasehati bukan dengan cara di hadapan khalayak umum, dibongkar, di mimbar-mimbar, di ceramah-ceramah. Nah, tetapi didatangi waliul amr tadi, kemudian berbicara secara tertutup, berbicara empat mata secara tertutup, bahwa anda telah berbuat seperti ini, anda berbuat seperti ini tidak boleh, ini sesuatu yang dilarang oleh Allah, oleh Rasulnya. Disampaikan dengan tutur kata yang baik, bahasa yang sopan. Nah, terlebih lagi kepada mereka waliul amr. Dan jangan langsung berharap ketika disampaikan sekali harus langsung diterima. Memaksa harus diterima. Tidak demikian, melainkan sekali, dua kali, 100 kali, seterusnya. Tugas kita menyampaikan, mengingatkan. Amanah. Jika diterima, nasihat kita didengar, diterima, alhamdulillah tercapai, itulah target kita. Mau menerima nasihat. Nah, entah sampai kapan Allah bukakan hatinya kemudian menerima nasihat dari salah seorang rakyat yang datang kepadanya. Jika tidak diterima juga, maka wa ma alaina illal balagh, tidak ada kewajiban bagi kita kecuali menyampaikan, menasehati. Nah, demikian pengarahan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat kesalahan pada waliul amr, tetap nasihat tetap berlangsung dan tata caranya telah disebutkan, diatur di dalam sunnah, di dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah disebutkan. Nah, ini perlu diketahui setidaknya prinsip kaum Khawarij. Yang pertama adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Yang kedua, menyatakan bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka selama-lamanya. Yang ketiga, memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. 6. Ayat yang selalu mereka dengung-dengungkan di masa munculnya Khawarij pertama kali sampai hari ini, entah sampai kapan, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah kafir. Dibawa satu ayat, nah kemudian ditafsirkan menurut dirinya dalam rangka untuk dibidik kepada waliul amr. Nah, sementara ayat itu tidaklah berjalan sendirian, tetapi datang ayat berikutnya dalam surat yang sama, Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah zalim. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah fasik. Ini dalam rangka menafsirkan pernyataan faulaika humul kafirun yang sebelumnya. Menunjukkan ketika seseorang tidak berhukum dengan hukum Allah karena sebab keterpaksaan. Terkungkung dengan suatu undang-undang, terkungkung karena suatu peraturan. Tapi hatinya menolak. Hatinya tidak menyetujuinya. Maka dalam Islam belum bisa dia dikafirkan. Walaupun dia sedang berbuat dengan hukum tersebut. Bisa difahami? Nah. Sehingga Allah menyatakan faulaika humudz zalimun, faulaika humul fasiqun. Nah. Lebih meringankan dibandingkan hukum yang pertama. Nah, maka menunjukkan adanya saling keterkaitan tiga ayat yang berulang-ulang seperti ini berakhir dengan dengan penyebutan yang berbeda. Faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasiqun. Harus kita cerna dan kita lihat penafsiran salaf. Nah, penafsiran para sahabah bagaimana menafsirkan ayat tersebut. Tidak kemudian mencomot satu ayat kemudian ditafsirkan sendiri dalam rangka untuk menghantam 6 kelompok atau sesuatu tertentu. Melainkan itu semua adalah ditafsirkan dengan penafsiran yang benar. Ini setidaknya perlu kita ketahui siapakah mereka kaum Khawarij. Maka sungguh berbahaya. Nah, yang mungkin di hari ini bisa dikatakan Khawarij itu adalah kaum teroris. Nah, kaum teroris. Nah, selalu mereka mengintai bagaimana untuk memberontak, mengkudeta pemerintah kaum muslimin yang sah, mencari-cari kesalahan dalam rangka ujungnya adalah untuk merobohkan pemerintahan mereka. Mereka manusia tidak lepas dari kesalahan. Sebagaimana kita. Kita juga manusia punya salah. Nah, maka tata cara menasihati sesama kita pun ada caranya. Nah, lebih-lebih lagi ketika menasihati kepada mereka, kepada waliul amr. Kita saja dinasihati ketika salah di hadapan orang lain. Malu apa tidak? Malu. Kita lebih suka di hadapan sendiri. Tertutup. Tidak, yang lainnya tidak mengetahui. Apalagi itu yang memiliki jabatan, memiliki wewenang, memiliki kekuasaan. Maka Islam sudah mengaturnya. Nah, yang ketika tercapai itu, alhamdulillah, kemaslahatannya bagi rakyatnya, untuk semuanya. Dan jika belum tercapai, terus diingatkan. Mereka merasa diperhatikan. Tidak merasa kemudian mereka dijatuhkan kewibawaannya. Nah, itulah kaum Khawarij. Taisalah menceritakan dia bergaul dengan mereka, kaum An-Najadat yang memiliki pemahaman Khawarij. Perlu diketahui, namanya berkumpul, bergaul, berteman, itu memiliki dampak. Dan tidak, dampaknya bukan kecil, tapi dampaknya besar. Pertemanan. Maka pandai-pandailah ketika kita berteman. Bertemanlah kepada orang yang aman agamanya. Orang-orang yang baik, yang soleh, akidahnya, manhajnya. Manhaj itu pemahaman yang benar tentang agamanya. Nah, karena terkadang orang dia itu baik, tetapi manhajnya ada benih-benih dari kebid'ahan. Maka ini bahaya juga. Nah, maka telah diatur di dalam sunnah, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pertemanan. Sebutkan riwayat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilih. Perhatikan kata apa yang disabdakan oleh beliau, bahwa seseorang itu agamanya berdasar dengan teman dekatnya. Dengan siapa dia berteman? Nah, kita saja mau kumpul, mau dekat sama orang karena hati kita cenderung kepadanya. Ketika terkumpulnya sekian banyak orang, saya memilih yang sana saja, ke teman ini, saya yang sini. Karena hati saya lebih cocok sama ini, karena cenderung sama dia, dan sebagainya. Hati yang mengantarkan ke sana. Kalau sama itu, enggak, kurang saya. Ini. Nah, maka, seseorang itu agamanya berdasarkan temannya. فَلْيَنْدُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. Maka enggaklah salah seorang di antara kalian, dia lihat, man yukhalil, dengan siapa dia dekat, dengan siapa dia berteman. Ya, orangnya, dirinya orang yang baik, selamat, tentang agamanya, tetapi ketika berteman kepada orang yang tidak baik, cepat ataupun lambat akan mempengaruhinya. Baik pertemanan kita sebagai orang yang sudah mumpuni dalam masalah pengalaman, maupun anak-anak kita di dalam berteman juga kita harus pantau. Nah, dengan siapa dia berteman, bergaul, di tempat belajarnya, di kampungnya, dengan siapa. Itu semua pengaruh. Hari demi hari bersama dengan temannya. Nah, kalau temannya tadi tidak baik, maka akan berbahaya. Nah, suatu saat kepadanya. Dan seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Nah, dia cinta dengan siapa dari saudaranya, dari temannya tadi, akan dikumpulkan bersamanya. Maka tentu kita sebagai seorang yang mukmin memilih teman yang beriman, yang takwa, yang saleh. Tentunya itu semua benar akidahnya, manhajnya. Maka dalam arti kata, kita harus selektif di dalam berteman. Tidak asal-asalan, tidak sembarangan. Jangan kemudian karena sungkan tidak enak, sehingga kemudian akhirnya terpaksa berteman dengan dia. Bukti sudah menjadi kenyataan apa yang dialami oleh pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, berteman dengan pembesar-pembesar Quraisy. Sampai teman tadi tidak akan rela untuk dilepaskan sekalipun di penghujung dari hidupnya. Ketika Abu Talib di akhir hidupnya akan melepas nyawa yang terakhirnya, ada keponakan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu ada juga dua pembesar kufar Quraisy. Rasul sebagai keponakannya menawarkan kepada pamannya, "Ya Abu Talib," beliau panggil, "Ya Ammi," wahai pamanku, "Qul la ilaha illallah," ucapkan, "La ilaha illallah," yang dengan itu engkau akan bisa selamat di sisi Allah Jalla wa'ala. Aku akan bisa memohonkan bantuan di sisi Allah Jalla wa'ala ketika itu terucap olehmu. Beliau katakan, beliau perintahkan demikian. Pembesar Quraisy yang ada di dekatnya menyatakan kepada Abu Talib, "Ya Abdul, ya Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muttalib, agama nenek moyang engkau selama ini?" Rasul mengulangi lagi, "Ya Ammi, qul la ilaha illallah." Nah, pembesar Quraisy tadi lagi juga tidak tinggal diam. "Apakah engkau mau meninggalkan dari agama Abdul Muttalib?" Maka Abu Talib dalam kondisi serba salah, serba tidak enak, akhirnya lebih memilih kepada temannya dibandingkan keponakannya sendiri sebagai manusia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Seringan-ringan azab di neraka adalah azab yang dialami oleh Abu Talib dengan memakai terompah yang berasal dari bara api neraka yang dengan itu mendidih sampai ke otaknya. Itu azab an-nar yang paling ringan. Nah, maka salah satu jenis syafaat adalah permohonan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah jalla wa ala agar paman beliau diringankan azabnya. Nah, yang sebetulnya bahwa syafaat itu tidak boleh diperuntukkan oleh orang kafir, tetapi karena keberadaan Abu Talib selama hidupnya memperjuangkan pembelaan dakwah yang besar kepada keponakannya yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka permohonan syafaat tadi bukan karena kafirnya Abu Talib, tetapi karena perjuangan saham yang begitu besar pembelaannya kepada Islam dan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. kembali kepada hadis yang disebutkan Taisalah bin Mayyas bersama dengan An-Najajat. Fa asabtu dhunuban. Lihat di antara imbasnya atau akibatnya. Aku kata Taisalah melakukan suatu dosa. La araha illa minal kabair. Yang aku tidak menilainya, tidaklah aku menilainya illa minal kabair, melainkan aku anggap apa yang sudah aku perbuat tadi termasuk dosa besar. Sebabnya apa? Sebabnya karena kumpul dengan teman seperti tadi. Sehingga dosa itu mestinya bukan termasuk al-kabair, tapi dia nilai sebagai al-kabair. Aku lakukan suatu dosa yang bukan dari al-kabair, tapi aku anggap demikian. Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar, maka aku ceritakan, aku sampaikan hal itu kepada Ibnu Umar, sahabat yang mulia, sahabat yang memiliki ilmu yang dalam, yang layak untuk berfatwa, sehingga Taisalah bersama dengan para sahabat Rasulullah SAW bisa untuk mengadukan problem yang sedang dihadapi. Dia tidak diam begitu saja, mendiamkan diri, tetapi dia berusaha bertanya. Ini yang harus kita ambil pelajaran, bahwa ketika kita menyangka sesuatu yang kita menduga-duga bukan ilmu yang pasti, maka tanyakan itu kepada yang berilmu, kepada yang mengerti, agar kita terarah. Jangan kemudian kita menilai, memvonis sendiri, itu begini, itu begini, dalam kondisi kita masih jauh dari ilmu. Kita tidak tahu ilmu yang begitu banyak, nah, kita masih jauh dengannya. Maka apa yang diperbuat Taisalah tadi terarah, alhamdulillah syukurnya, kemudian ketemu dan bertanya kepada ahlinya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Diceritakan itu, qala, maka kata Ibnu Umar, mahiyah, apa itu, apa yang sedang kau lakukan, apa yang sedang kau perbuat sehingga kau mengira bahwa itu termasuk al-kabair. Ibnu Umar bertanya dulu sebelum beliau menjawab. Beliau perlu penjelasan yang jelas, yang rinci. Apa yang kau duga itu? Maka qultu kadza wa kadza, kata Taisalah, aku pernah berbuat ini, aku perbuat dosa ini. Tidak disebutkan rincian dosanya. Qala, maka kata Ibnu Umar, laisat hadhihi minal kabair. Ternyata apa yang kau perbuat tadi, laisat hadihi minal kabair, bukanlah sama sekali tergolong dari al-kabair. Cuf, perhatikan. Diarahkan oleh ulama, Ibnu Umar termasuk ulama di kalangan sahabah. Dengan keilmuannya, beliau berfatwa, beliau menyatakan bahwa apa yang kau perbuat tadi bukanlah termasuk al-kabair. Salah engkau sangka bahwa selama ini termasuk al-kabair. Hunna tis'un. Maka Ibnu Umar menyatakan dosa besar itu ada 9. Bukanlah berarti bahwa hadis ini menyebutkan jumlah al-kabair hanya 9. Tidak, tetapi melalui hadis ini disebutkan 9. Masih ada keterangan hadis-hadis sekian banyak yang menyebutkan tergolong al-kabair. Yang pertama, al-isyraku billah, melakukan perbuatan syirik kepada Allah Jalla wa'ala. 6. Menyekutukan Allah dengan yang lainnya, maka akan berakibat neraka sebagai tempat selama-lamanya. Allah haramkan dia masuk ke dalam jannah. Begitu besar bahaya kesyirikan, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Jalla wa'ala ketika mati belum bertaubat kepadanya. Ini syirik. Kesyirikan, dosa yang tidak diampuni. Yang kedua, kesyirikan itu menghapus amalan ibadah yang telah dia lakukan. Nah, yang ketiga, kesyirikan itu menjadi sebab kekalnya dia di dalam azab api neraka. Dosa yang tidak diampuni kalau dia belum bertaubat. Yang kedua, bisa menghangus atau membakar amalan ibadah yang pernah dia lakukan, sholatnya, zakatnya, hajinya, umrohnya, sodakohnya, amar ma'ruf nahi mungkarnya, dan sebagainya akan terhapus dengan sebab dia melakukan perbuatan kesyirikan. Wal'iyadu billah, maka kita dalam hidup memperjuangkan diri kita untuk bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala dengan sebenarnya, dan melepaskan dari segala bentuk kesyirikan yang besar maupun kesyirikan yang kecil sekalipun. Ini dosa yang pertama dari Al-Kabair. Yang kedua, qatlu nasmah. Nasmah artinya jiwa. Nasmah artinya ruh, nyawa. Berarti qatlu nasmah, yakni membunuh jiwa, membunuh diri. Bunuh diri adalah perbuatan al-kabair. Naam. Dia lemparkan dirinya kepada kebinasaan. Dan kemudian dia mengatasnamakan agama. Dia mengatasnamakan jihad dengan dia bunuh dirinya, baik dalam bom, bentuk bom maupun yang lainnya. Nah, dia korbankan dirinya, terkadang pula istrinya. Nah, dengan telah disusupi pemahaman khawarij, anak-anaknya pun diajari pemahaman khawarij, sehingga berani untuk melakukan peledakan, pengeboman untuk mati sama-sama, yang dia kira sebagai mati syahid. Dia kira perbuatannya jihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Nah, tunggu dulu. Jangan kemudian menghukumi sendiri apa yang diperbuat tadi kemudian dihukumi sebagai perbuatan jihad. Kalla wa kalla, sama sekali tidak. Nah, jihad memiliki aturan di dalam Islam dengan tujuan yang mulia. Nah, kepada siapa kita berjihad? Kapankah jihad itu disyariatkan secara syar'i? Nah, bagaimana aturan-aturan dalam berjihad? Semua telah diatur secara rapi dan secara rinci di dalam Islam. Tidak kemudian dengan itu satu, dua orang atau beberapa melakukan pengeboman bunuh diri ke suatu gedung ini, ke suatu tempat ini dan sebagainya, mengatasnamakan jihad di jalan Allah. Maka sungguh tercoreng nama Islam disebabkan perbuatan tersebut. Nah, ataupun bunuh diri dalam bentuk yang lainnya karena frustasi, karena dia putus asa, kecewa dan sebagainya, kemudian dia gantung diri, bunuh dirinya dengan pisau, ataupun dia menceburkan diri dari gedung yang tinggi dan sebagainya. Menunjukkan kelemahan iman dan dikuasai dirinya oleh syaitan sehingga mengantarkan bahwa tidak ada manfaatnya hidup untuk dilanjutkan. Gelap pikirannya sehingga menurutnya jalan satu-satunya dengan bunuh diri. Wal'iyadu billah, tidak berakhir di situ, tetapi di yaumil qiyamah nanti dia akan terulang perbuatan tadi terus-menerus. Dengan apa yang diperbuatnya dari bunuh diri. Dia menusukkan pisaunya, maka selama itu di akhir dia menusukkan pisaunya. Dia mengebomkan dirinya, dia terus seperti itu nanti di yaumil qiyamah. Dan seterusnya, bukan hanya berhenti ketika dia masih hidup, kemudian mati, sudah. Nah, maka bunuh diri termasuk al-kabair. Yang ketiga, al-firar minaz zahaf. Lari dari peperangan. Nah, karena sebab takut. menghadapi musuh, maka ini bentuk khianat. Sudah berhadapan dengan musuh bersama pasukannya, kemudian tiba-tiba dia membelakangi lari karena khawatir dia menghadapi kematian. Nah, ini al-firar minaz zahaf. Berbeda ketika seseorang kemudian dia balik ataupun dia pindah tempat dari tempat yang sini, pindah ke tempat situ dari pasukannya tadi, maka ini bukan berarti lari dari peperangan. Atau ketika dia sendiri menghadapi 3 orang atau lebih, dia menghadapi musuh jumlahnya lebih dari dia, 3 orang atau lebih. Nah, maka misalkan dia tidak mampu menghadapi kemudian lari, maka ini bukan termasuk lari dari peperangan karena tidak sesuai dengan kemampuannya. Nah, atau dia tidak membawa senjata sementara musuhnya bawa senjata. Nah, maka yang demikian ini laisa huwa bimuqtarifil kabair, bukanlah termasuk dari dosa besar. Karena dia perhitungkan. Nah, kalau seperti itu dia akan konyol. Nah, sehingga dia takut atau melakukan pembelaan diri, menyelamatkan diri, maka itu bukan takut dari peperangan. Maka ini maksudkan takut peperangan ketika sudah iltaqal jam'an, 2 pasukan bertemu, masing-masing sudah dengan perhitungan, tinggallah urusannya kemenangan itu di sisi Allah Jalla wa'ala. Nah, masing-masing juga sama-sama bersenjata, kemudian tiba-tiba dia lari, mungkir dari barisan pasukan kaum muslimin. Nah, yang 4, qadhful muhsanah, menuduh wanita muslimah melakukan zina. Menuduh. Nah, ini urusannya tidak ringan. Nah, atas dasar melalui ucapan lisannya tadi, dia melakukan bentuk tuduhan kepada saudaranya, apalagi itu menjatuhkan kredibilitas atau kehormatan saudaranya. Dituduh saudaranya melakukan zina. Maka secara hukum dituntut dia mendatangkan 4 saksi. Menuduh seseorang melakukan zina dalam kondisi dia tidak tahu secara jelas. Mata ini melihat langsung. Di saat orang tersebut melakukan zina, maka dia harus mendatangkan 4 saksi. 4 saksi tadi menyaksikan dengan mata kepalanya orang yang sedang berbuat seperti itu. Nah, kalau 3-3 menyatakan, ya saya yakin, saya lihat langsung. Satunya merasa ragu, masih belum bisa diterima. Gugur persaksian tadi. Keharusan adalah 4-4 tadi betul-betul menyaksikan sepakat bahwa dia zina. Dia lihat langsung orangnya tadi sedang berbuat seperti itu. Jika tidak, maka janganlah kemudian melayangkan suatu kalimat yang samar, sindiran yang tujuannya untuk menuduh, memojokkan saudaranya tadi melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. 6. Karena harga diri seseorang dalam Islam itu dihargai kehormatannya. Tidak berhak seseorang untuk menjatuhkan harga diri saudaranya kecuali dengan cara yang hak. 6. Adapun asal tuduh, asal bicara, tanpa ada bukti, maka besar urusannya di mahkamah, pengadilan syariah. Nah, maka jangan bermudah-mudahan untuk menuduh atau mengira-ngira dalam kondisi tidak tahu secara persis. Berikutnya yang 5 adalah aklul malal yatim, memakan harta anak yatim. Atau sebelumnya, wa'aklur riba, memakan riba. Nah, maka ini terancam dengan firman Allah Jalla wa'ala, seseorang yang melakukan riba. Nah, dan Allah Jalla wa'ala, atau di dalam hadis ini disebutkan dengan bentuk akal, ya'kul, memakan, amwal, makan harta, harta riba. Nah, yang mana biasanya dan paling besarnya manfaat harta tadi untuk kebutuhan tersebut, untuk kebutuhan makannya. Sehingga diungkapkan dalam bentuk yakul, yang artinya maksudnya adalah mengambil. Makna asalnya adalah makan, tetapi maksudnya adalah mengambil harta riba. Maka siapa yang melakukan demikian, bersiap-siaplah untuk berperang dengan Allah Jalla wa'ala. Begitu dahsyatnya perbuatan riba. Nah, tidak halal bagi seseorang untuk memakannya sedikit pun. Berikutnya, aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Di sini disebutkan pula dengan kata makan, artinya mengambil. Mengambil hartanya anak yatim. Enam, yang dia ambil dengan cara tidak hak. Enam, anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum usia baligh. Itu namanya yatim. Definisi yatim adalah anak kecil, anak yang masih usia kecil ditinggal wafat oleh ayahnya dalam keadaan belum baligh. Seringkali yang kita ketahui bahwa yatim itu adalah ditinggal mati oleh ibunya. Tidak, tetapi ditinggal mati oleh ayahnya dalam usia belum baligh. Kalau usia sudah baligh, ditinggal mati oleh ayahnya, maka bukan yatim. Nah, kenapa dikatakan yatim? Karena dia kehilangan tonggak yang mencari nafkah, mencari nafkah. Ayahnya mencari nafkah telah meninggalkan dia. Sehingga ibunya sendirian harus pontang-panting cari ma'isya, penghidupan. Nah, anak tersebut perlu diayomi. Begitu besar pahala yang akan dia dapatkan ketika seseorang memperhatikan nasib anak yatim. Nah, anak yang tinggal mati oleh ayahnya dalam usia yang belum baligh. Nah, masih ada beberapa dari dosa-dosa besar yang disebutkan oleh beliau, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang kelanjutannya akan kita lanjutkan pada kajian depan bi'idznillah taala, agar kita tidak tergesa-gesa karena sedikit agak panjang hadis ini. Insyaallah taala kelanjutannya akan kita lakukan pada waktunya bi'idznillah taala. Itu yang bisa kita lakukan, kita bahas pada kajian pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.